Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Walakibatu ilmuntatin walakaduwana illa ala walimin. Asyadu an la ilaha illallahul alikul haqul mubin. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'ufu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul di majlis yang mulia ini, majlis ilmu, majlis zikir. Mudah-mudahan melalui majlis ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita pada kesempatan ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan selanjutnya untuk mampu mengamalkan amal-amal saleh yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas kitab Adab Tawa karya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah bahas sejumlah dampak buruk atau akibat negatif yang ditimbulkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan poin-poin yang lain dari dampak-dampak negatif atau akibat-akibat yang buruk yang akan ditimbulkan dari perbuatan maksiat dan dosa. Nah, di antara dampak buruk dari perbuatan dosa adalah Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan wa minha, dan diantaranya annal ma'asi tufsidul aqla fa inna lil aqli nuran wal ma'siyatu tudfi'u nural aqli wala budda. Bahwa kemaksiatan-kemaksiatan itu akan merusak akal. Karena akal memiliki cahaya, sementara maksiat akan memadamkan cahaya akal tersebut, dan itu pasti. Wa idza tufi'a nuruhu dha'afa wa naqas. Tatkala cahaya akal itu padam disebabkan karena perbuatan maksiat dan dosa tadi, maka akal akan melemah, akal akan berkurang. Wa qala ba'dhus salaf, sebagian salaf mengatakan ma asallaha ahadun hatta yaghiba aqluhu. tidaklah seseorang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan akan hilang aqluhu, akalnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada kita karunia yang sangat besar berupa akal tersebut. Allah Ta'ala berfirman, walaqad karramna bani Adam. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia. Ibnu Abbas mengatakan, dengan apa Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia? Bil aqli, dengan akal. Walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan anak Adam, manusia, daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lain. Dan kata Ibnu Abbas, yaitu dengan akal. Dengan akal manusia bisa berpikir. Dengan akal manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal manusia bisa mengetahui akibat-akibat yang akan terjadi kepadanya dari perbuatan-perbuatannya yang dilakukan saat ini. Dengan akal juga manusia bisa mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dengan akal, manusia juga bisa menjalani kehidupannya di dunia ini dengan baik. Maka akal adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Oleh karena itu kemudian hendaknya kita berhati-hati. Jangan sampai akal yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan tersebut kepada kita kemudian kita rusak. Kemudian kita lemahkan fungsinya, yaitu dengan cara bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadha dhahir, ini nampak jelas. Ini nampak jelas. Artinya orang yang bermaksiat itu kurang akalnya. Dan ini jelas kata Al-Imam Ibnu Qayyim. Mengapa orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala itu akalnya lemah, akalnya kurang? Fa innahu law hadarahu 'aqluhu la hajazahu 'anil maksiyah. Karena kata beliau, kalau akalnya ada, akalnya itu hadir, akalnya itu eksis sempurna, maka akalnya itu pasti akan mencegahnya dari perbuatan maksiat. Maka pasti akalnya akan menghalangi dia dari perbuatan maksiat. Maka orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan akal orang tersebut lemah atau kurang. Wahuwa fi qabdatir Rabbi ta'ala, dan dia berada dalam genggaman Rabb, dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tahta qahrihi, dia berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa muttali'un alaihi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Wa fi darihi wa ala bisatihi, dan dia berada di negeri dan hamparan milik Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggal di bumi dan tempat yang disediakan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikatuhu syuhudun alaihi nadhiruna ilaihi, dan malaikat pun menyaksikannya juga melihatnya. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal tentu dia mengenal, mengetahui dan menyadari bahwa dirinya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan-urusan yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal tentu akan menyadari bahwa dirinya berada di bawah penguasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia keluar dari wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal tentunya dia juga menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya. Tidak ada tempat dan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala dapat luput darinya. Orang yang berakal juga akan menyadari bahwa dia hidup di tempat yang disediakan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berakal juga akan mengetahui dan menyadari bahwa malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak senantiasa menjadi saksi atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nah, ketika orang yang berakal itu menyadari perkara-perkara tersebut, maka pasti kemudian dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, yang benar-benar menggunakan akalnya dengan baik, akan menyadari perkara-perkara tersebut, bahwa dirinya itu dikuasai oleh Allah. Urusan-urusannya semua dalam genggaman Allah. Allah senantiasa melihat, senantiasa mendengar, senantiasa mengetahui apapun yang diperbuatnya. Dia juga tinggal di tempat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika demikian keadaan manusia, maka orang yang berakal kemudian tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, ini menguatkan apa yang tadi kita sampaikan. Simpulan apa yang kita sampaikan, orang bermaksiat itu tidak berakal atau tidak menggunakan akalnya dengan baik. Wa wa'idzul Qur'ani yanhahu. Begitupun nasihat Al-Qur'an melarangnya untuk berbuat maksiat. Wa wa'idzul imani yanhahu. Nasihat iman juga melarangnya untuk berbuat dosa. Wa wa'idzul mauti yanhahu. Nasihat kematian juga melarangnya untuk berbuat maksiat. Wa wa'idzun nar yanhahu. Dan nasihat neraka juga melarangnya untuk berbuat maksiat. Walladzi yafutuhu bil maksiat, dan perkara yang terlewat darinya dengan perbuatan maksiat, min khairid dunya wal akhirah, dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, adhafu adhafi ma yahsulu lahu minas sururi wal ladzati biha, itu lebih berlipat-lipat, lebih banyak, lebih besar dari kebahagiaan dan kelezatan yang dia rasakan dengan perbuatan maksiat tersebut. Fahal yuqdim ala istihanati bidzalika kullihi wal istighfabihi dzu aqlin salim, apakah mungkin orang yang memiliki akal yang sehat akan menjerumuskan dirinya kepada kehinaan dan kerendahan tersebut. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakal juga orang yang senantiasa mengambil nasihat dari Al-Quran, karena Al-Quran itu penuh dengan nasihat. Al-Quran itu penuh dengan pelajaran. Jika seseorang mampu mengambil pelajaran yang terdapat di dalam Al-Quran, maka tentu saja dia tidak akan berani bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seagung-agung nasihat itu adalah Al-Quran. Seagung-agung nasihat, sebaik-baik nasihat yang akan mencegah diri kita dari perbuatan dosa adalah Al-Quran. Akan tapi nasihat-nasihat yang terdapat dalam Al-Quran itu membutuhkan akal untuk memahaminya. Membutuhkan akal untuk memetik, mengambil pelajaran dari Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran sendiri menyatakan bahwa orang-orang yang akan mengambil petunjuk dari Al-Quran, orang-orang yang dapat mengambil pelajaran dari Al-Quran itu hanyalah orang-orang yang berakal. Laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Jika Allah menyebutkan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, Allah menyatakan dan sungguh ada pada kisah-kisah mereka itu ibrah, pelajaran bagi siapa? Li ulil albab, untuk orang-orang yang berakal. Untuk orang-orang yang berakal. Dan banyak dalam Al-Quran ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala seringkali menyinggung soal akal manusia. Afala taqilu, tidakkah kalian berakal? Afala tatafakkaru, tidakkah kalian berpikir? Afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka itu tidak mentadabburi Al-Quran? Jadi Al-Quran ini tidak akan kita dapatkan manfaat dan pelajaran di dalamnya kecuali setelah melalui proses tadabbur, tafakkur, ta'akul, menggunakan nalar dan akal kita. Afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Orang yang tidak mau mentadabburi Al-Quran berarti orang yang tidak mau menggunakan akalnya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim di sini, wa wa'idzul Qur'an yanha. Nasihat Al-Quran sudah melarangnya untuk berbuat dari perbuatan maksiat, akan tapi dia tetap berbuat maksiat. Ini menunjukkan bahwa dia tidak mentadabburi Al-Quran, dan orang yang tidak mentadabburi Al-Quran adalah orang-orang yang tidak berakal. Wawaidul imani yanhau, begitu juga nasihat keimanan melarangnya. Orang yang beriman, sekecil apapun keimanannya, pasti imannya akan melarang dia melakukan perbuatan maksiat. Akan melarang dia melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi karena dia bukan orang yang berakal, karena akalnya lemah, maka panggilan keimanannya itu, ajakan keimanannya itu tidak dia sambut, sehingga dia tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa wa'idzul mauti yanhahu, begitupun nasihat kematian. Kematian itu nasihat. Bahkan juga nasihat yang sangat besar, yang membuat kita akan mencegah dan menjauhkan diri kita dari perbuatan maksiat dan perbuatan dosa. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk banyak mengingat kematian. Aktsiru min dzikri hadzihi ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghapus segala kelezatan, itu kematian. Karena dengan mengingat mati, kita akan sadar bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. kita akan ingat bahwasannya hidup kita di dunia ini memiliki batas tidak selama-lamanya. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang telah kita lakukan di dunia setelah kematian kita. Nah, kalau kita sering berpikir tentang hakikat kematian, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang jauh dari perbuatan-perbuatan maksiat. Karena ketika kematian datang, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk berbuat. Ketika kematian datang, maka tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk bertobat dan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Ketika kematian datang, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Betapapun kita menyesal setelah kematian itu datang kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita agar kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal ketika kematian datang kepada kita. Hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbi irji'un la'alli a'malu shalihan fima tarak. Sehingga ketika datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka ia berkata, Rabbirji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima tarak, pasti aku akan beramal saleh pada apa yang telah aku tinggalkan selama di dunia. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kematian yang senantiasa kalian lari daripadanya, yang senantiasa kalian hindari, sesungguhnya kematian itu akan datang kepada kalian. Kematian itu akan datang kepada kalian jika telah datang waktunya. Fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui perkara gaib dan perkara yang nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengabarkan kepada kalian apa yang telah kalian amalkan selama di dunia. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita terhindar dari perbuatan maksiat, banyaklah kita mengingat kematian. Nah, orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan orang yang berakal. Kenapa? Karena berarti dia tidak menyadari bahwa kematian itu akan datang kepadanya. Karena berarti dia seolah-olah menyangka bahwa dia akan terus hidup di dunia ini dan menikmati kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada padanya. Maka wa'idzul maut yanhahu wa wa'idzun nar yanhahu. Begitupun nasihat api neraka juga melarangnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Maka selain sering mengingat kematian, sering mengingat azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk orang-orang yang kafir, orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang ahli maksiat, ini juga akan membuat kita mampu menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu sering menyebutkan tentang dahsyatnya api neraka. Begitupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu banyak yang menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang disiksa di dalamnya, tentang sifat-sifat neraka dan lain sebagainya yang berkaitan dengan api neraka. Tujuannya adalah agar kita menjadi takut, agar kita menjadi sadar, agar kita memiliki dorongan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim yang menunjukkan orang yang bermaksiat itu tidak berakal, walladzi yaqutuhu bil ma'siyah min khairi dunya wal akhirah adhab ma yahsulu lahu minas sururi wal ladzati fiha. Ketika seseorang berbuat maksiat, maka banyak sekali kebaikan-kebaikan yang terlewat darinya, dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, yang jauh lebih besar dari kesenangan dan kelezatan yang dirasakan oleh orang yang bermaksiat tersebut dengan perbuatan maksiat itu. Ya betul bahwa maksiat itu mendatangkan kelezatan, mendatangkan mungkin kesenangan pada diri orang yang bermaksiat. Akan tapi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala juga akan kehilangan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak, dari kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat yang jika dibandingkan dengan kebahagiaan atau kelezatan maksiat itu tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingan. Maka pantaslah kemudian orang bermaksiat kepada Allah dikatakan orang tidak berakal, karena berarti dia membeli kenikmatan yang sedikit dengan kenikmatan dan kebahagiaan yang banyak. Karena berarti dia membeli kelezatan yang sedikit dari perbuatan maksiat dengan kelezatan, kebahagiaan, kebaikan, kesenangan yang berlipat-lipat sangat banyak, baik di dunia dan di akhirat. Maka orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan orang yang tidak berakal, kata Imam Ibnu Qayyim. Apakah orang yang berakal sehat, kata Imam Ibnu Qayyim, akan menjerumuskan dirinya kepada kehinaan dan kerendahan seperti ini? Pasti tidak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya begitulah bahwa setiap perbuatan yang itu merupakan bentuk penentangan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, di antara ya ciri bahwa orang yang melakukannya itu bukanlah orang yang berakal, baik itu perbuatan maksiat atau apalagi adalah perbuatan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik juga sering Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka sebagai orang-orang yang tidak berakal. Bahkan orang-orang kafir itu sering Allah Subhanahu wa taala samakan mereka dengan binatang. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang tidak mau beribadah kepada Allah, Allah samakan derajatnya dengan binatang. Kenapa? Dari sisi apa persamaannya? Dari sisi akal. Binatang itu kan tidak berakal. Orang-orang kafir yang tidak mau beribadah kepada Allah punya akal tapi tidak menggunakan akalnya dengan baik. Maka sama saja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika kal an'am." Mereka itu, orang-orang kafir itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka lebih tersesat lagi. Perhatikan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka itu seperti binatang ternak, orang-orang kafir itu. Semaju apapun kehidupan mereka di dunia ini, sedigdaya apapun kekuatan yang mereka miliki di dunia ini, secanggih apapun teknologi yang mereka kuasai di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adal, bahkan mereka itu lebih tersesat lagi dari binatang ternak. Kenapa? Para ahli tafsir mengatakan kalau binatang ternak tidak beribadah kepada Allah, ya, tidak akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir itu tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak perbuatannya akan mendatangkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih tersesat dari binatang ternak. Oleh karena itu kita jangan silau dengan kehidupan orang-orang kafir yang mungkin secara keduniaan mereka lebih maju, lebih kuat dari kehidupan kaum muslimin. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswan lahum." Sesungguhnya orang-orang kafir itu, mereka itu yatamatta'un, mereka itu bersenang-senang di dunia ini. Wa ya'kulun, mereka itu makan-makan di dunia ini. Seperti apa? Kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak makan. Lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang kafir dengan binatang. Wa naru maswan lahum, dan neraka adalah tempat kembali mereka. Neraka adalah tempat kembali mereka. Jadi persamaan orang-orang kafir dengan hewan itu adalah karena mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang hewan karena memang tidak diberikan akal sama sekali, sementara orang-orang kafir diberikan akal tapi tidak difungsikan dengan baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal dengan cerdas itu berbeda. Sebagian para ulama mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata zaki. Dalam bahasa Arab cerdas itu zaki, tapi menggunakan bahasa akal. Maka orang-orang kafir itu mungkin mereka cerdas, sehingga mereka bisa meraih apa yang mereka raih saat ini dari kemajuan teknologi canggih dan seterusnya. Tapi mereka tidak berakal, tidak dikatakan orang berakal. Karena muktadi atau tuntutan dari akal itu adalah iman. Jadi orang cerdas belum tentu dia berakal. Belum tentu dia berakal. Karena di antara ciri orang berakal itu adalah, ya, dia mengetahui tentang akibat-akibat yang akan dia terima dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya saat ini. Orang yang berakal pasti mengenal Allah Subhanahu wa taala ketika dia melihat makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan dunia ini. Sementara mereka meneliti, ya, tentang kehidupan di dunia ini, tapi mereka tetap tidak bisa sampai kepada kesimpulan dan pengenalan terhadap siapa yang menciptakan mereka dan seluruh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Mereka tetap tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka cerdas tapi tidak berakal. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini di antara dampak perbuatan maksiat. Ia adalah maksiat-maksiat itu akan merusak akal manusia. Kemudian selanjutnya kata Imam Ibnu Qayyim, "Anna dzunuba idza takatsarat tubi'a 'ala qalbi sahibiha. Perbuatan-perbuatan dosa itu jika semakin banyak, maka akan menutup hati pemiliknya, menutup hati orang yang suka berbuat dosa tersebut. Fakana minal ghafirin, maka kemudian dia termasuk orang-orang yang lalai. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian salaf, fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, akan tetapi rana ala qulubihim, menodai atau menutup hati-hati mereka, ma kanu yaksibun, yaitu perbuatan-perbuatan yang telah mereka perbuat. Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan bahwa mereka itu tertutup hatinya, kotor hatinya, ternodai hatinya, dan apa yang membuat hati mereka itu tertutup, maka nuyaksibun, apa yang telah mereka perbuat. Qala, sebagian salaf mengatakan yang dimaksud dengan rom di sini adalah adzanbu ba'da dzanbi, dosa setelah dosa, yaitu dosa-dosa yang bertumpuk. Wa qala al-Hasan huwa dzanbu 'ala dzanbi hatta ya'mal qalbu, yaitu dosa demi dosa sehingga hati menjadi buta. Dimaksud firman Allah ini, kallabal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun, itu adalah tentang dosa demi dosa yang bertumpuk sehingga hati menjadi buta. Wa qala tayruhu, sebagian lagi mengatakan, lamma kathurat dhunubuhum wa ma'asihim ahatat biqulubihim, ketika dosa-dosa dan kemaksiatan mereka semakin banyak, maka dosa-dosa dan kemaksiatan itu menguasai, semakin menguasai hati-hati mereka. Wa aslu hadza, dan pokok dari ini adalah annal qalba yasda'u minal maksiyah, sesungguhnya hati itu akan ternodai dengan kemaksiatan. Fa in zadat ghalaba sad'u hatta yasira ranan, jika kemudian noda itu bertambah, maka kemudian noda itu akan menjadi ron. Thumma yaglibu hatta yasira taba'an wa quflan wa qatman, kemudian ron itu semakin bertambah sampai kemudian menjadi penutup bagi hati. Fayasirul qalbu fi ghashawatin fi ghishawatin wa ghilaf, maka kemudian hati menjadi tertutup. Kemudian hati menjadi tertutup. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah akibat yang akan terjadi dari perbuatan dosa. Dosa itu ibarat apa? Noda yang menempel pada hati kita. Sebagaimana yang disebutkan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya, ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menempel suatu noda di dalam hatinya. Jika dia kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang noda tersebut. Tapi jika dia kemudian menambah perbuatan maksiatnya itu dan dia tidak bertobat dari dosa yang sebelumnya, maka bertambah pula noda yang ada pada hatinya. Bertambah pula noda yang ada pada hatinya. Semakin bertambah terus Noda itu semakin banyak sampai kemudian menutup hatinya. Dan orang yang tertutup hatinya itu adalah orang yang kafir, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah itu. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Allah subhanahu wa ta'ala menutup hati-hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, gishawah. Gishawah itu penutup. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rad yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, nah, ayat yang tadi kita baca. Kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bagi itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan al-maksiyah itu baridul kufri. Kemaksiatan itu adalah sesuatu yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Jadi kalau seseorang berbuat maksiat, kemudian berbuat maksiat lagi, seterusnya terus, ya, sehingga akhirnya dia akan terjerumus kepada perbuatan kufur. Ya. Oleh karena itu tidak boleh kemudian kita meremehkan perbuatan maksiat. Nah, fa'in hasalarahu ba'da fa'in hasala lahu dhalika ba'da al-huda wal-basirah intakasa fasara a'lahu asfala fahina idhin yatawallahu aduhuhu wa yasukuhu haithu arada. Jika hal itu terjadi setelah ia mendapatkan petunjuk, dia memiliki basirah, maka kemudian kondisi hatinya akan berbalik. Fasara a'lahu asfala, maka kemudian bagian atasnya akan menjadi bagian yang bawah, akan terbalik, disebabkan karena perbuatan maksiat. Fahina idin, maka dalam kondisi seperti ini yatawallahu aduhuhu, maka yang akan menguasainya adalah musuhnya, setan. Wayasukuhu haitsu arada, dan akan menggiring menuntunnya kemana saja musuhnya itu kehendaki. Jadi kalau hati sudah tertutup seperti itu, disebabkan tadi ya, tumpukan-tumpukan maksiat, tumpukan-tumpukan perbuatan dosa, maka hati akan mati, dan yang akan menguasainya adalah setan. Kalau hati sudah dikuasai oleh setan, maka setan dengan sangat mudah akan menggiringnya kemana saja dia kehendaki. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudaraku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim, wa minha, dan di antara dampak-dampak negatif dari perbuatan maksiat adalah annadzunuba tudkhilul 'abda tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa innahu la'ana 'ala ma'asin wa ghayruha akbaru minha fa hiya aula bidukhuli fa'iliha tahta la'nah. Perbuatan-perbuatan dosa itu akan memasukkan seorang hamba ke dalam laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan-perbuatan maksiat. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat perbuatan-perbuatan maksiat, maka orang yang melakukan perbuatan-perbuatan maksiat itu juga orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat itu juga termasuk akan mendapatkan laknat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan laknat juga dari para malaikat, bahkan bisa jadi juga mendapatkan laknat dari seluruh manusia. Terdapat banyak perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Apa itu laknat? Laknat itu al-la'nu, artinya adalah at-tardu wal ibad min rahmatillah. Laknat itu artinya diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terusir dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu cirinya bahwa kita akan termasuk orang-orang yang binasa. Itu cirinya kita tidak akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena kebahagiaan dunia dan akhirat itu sumbernya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Wa sa'aktubuha lilladzina yattaqun wa yutunaz zakah walladzina hum biayatina yu'minun." Dan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala yang umum. Karena rahmat Allah itu ada dua. Ada rahmat Allah yang umum, ada rahmat Allah yang khusus. Kata Allah, Allah akan, atau rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, meliputi segala sesuatu. Meliputi seluruh makhluk-makhluknya. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memberikan rahmat tersebut khusus untuk orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang membayar zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Nah, yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang bertakwa adalah rahmat yang khusus yang menjamin kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Orang-orang kafir, orang-orang bermaksiat juga diberikan rahmat, tapi rahmat umum. Ya, diberikan makanan, diberikan minuman, ya, diberikan kehidupan, diberikan umur, itu juga diantara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahmat itu terbatas di dunia dan bukan rahmat yang akan menjamin kebahagiaan. Rahmat khusus, kata Allah, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di ketika menafsirkan ayat ini adalah rahmat al-muqtadiyah lis-sa'adati fid dunya wal akhirah. Maksudnya adalah rahmat yang akan mendatangkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Oleh karena itu, ketika kita membahas Bismillahirrahmanirrahim, ya, sering kita membahas Rahman, itu nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rahmah, dan rahmahnya adalah rahmah amah, rahmah umum. Rahim di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan sifat rahmah, dan rahmahnya adalah rahmah khusus untuk orang-orang yang beriman, dan sifatnya mencakup dunia dan akhirat. Oleh itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, jelas kita harus menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di akhirat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yadkhulul jannah ahadun bi amalihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang tidak akan masuk surga dengan amalnya. Dengan apa seseorang akan masuk surga? Dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita bukan termasuk orang-orang yang diberikan rahmat, orang-orang yang dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang diusir dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, alias orang-orang yang terlaknat disebabkan karena perbuatan-perbuatan maksiat, maka kita juga akan termasuk orang-orang nanti dijauhkan dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim menyebutkan beberapa contoh yang cukup banyak tentang beberapa perbuatan maksiat, sejumlah perbuatan maksiat dan perbuatan dosa yang akan mendatangkan laknat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, fala anal washimata wal mustaushimata wal wasilata wal mustausilata. Ini semuanya yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, ini semuanya ada hadisnya ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang washimata wal mustausimata, orang yang membuat tato di badan dan yang memintanya, wal wasilata wal mustausilata, orang yang menyambungkan rambut dengan rambut orang lain, memakai rambut palsu atau menyambungkan rambut dengan rambut yang bukan aslinya, wal mustausilat, atau yang meminta, wan namisata wal mutanammisah. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya juga melaknat wanita-wanita yang mencabut apa, alisnya ya, atau yang memintanya, wal washirah wal mustausyirah, wanita-wanita yang kikir giginya atau yang memintanya ya, maksudnya mengikir gigi untuk sebagai supaya terlihat lebih ya, lebih cantik gitu ya, kikir tanpa ada kebutuhan. Ini semuanya perbuatan-perbuatan yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Itu berhias dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Membuat tato, memakai rambut palsu, mencabut alis, ya, begitu juga mengikir gigi. Ya, itu tidak diperbolehkan. Ya, wanita itu memang memiliki kebutuhan untuk berhias. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala syariat ini membolehkan perkara-perkara yang khusus untuk wanita yang tidak dibolehkan untuk kaum laki-laki. Untuk tujuan apa? Untuk memenuhi kebutuhan wanita, karena wanita butuh berhias. Allah membolehkan memakai emas untuk kaum perempuan dan tidak boleh untuk kaum laki-laki. Begitu juga sutra dibolehkan untuk kaum perempuan dan tidak dibolehkan untuk kaum laki-laki. Kenapa? Karena wanita memang memiliki kebutuhan untuk berhias di depan suaminya ya. Akan tapi wanita itu juga ya, hanya diperbolehkan berhias itu dalam perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Berhias dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan oleh syariat, maka hukumnya haram. Di antaranya adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini. Berhias dengan membuat tato, ya, berhias dengan memakai rambut palsu, merubah-rubah alis, atau dengan mengikir gigi, ini tidak diperbolehkan. Wala ana akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat para pemakan harta riba. Wa mukilahu dan orang yang mewakilkannya, orang menjadi wakil. Wa katibahu orang yang menulisnya, wa syahidaihi dan dua orang saksinya. Ini juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memakan harta riba termasuk setiap orang yang memiliki kontribusi dalam akad riba itu, maka semuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, tidak hanya yang memakan harta riba atau yang hanya bertransaksi dengan transaksi riba itu. Bahkan seperti Syekh bin Baz dan yang lainnya, sekecil apapun perbuatan seseorang yang itu membantu kepada transaksi riba, maka mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti menjadi satpam katanya di perusahaan yang bergerak di bidang riba. Nah, wala anal muhallil wal muhallal lahu, dan melaknat juga muhallil dan muhallal lahu. Ini dalam masalah pernikahan, orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan untuknya, yaitu seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, mentalak istrinya untuk talak yang ketiga, talak bain kubro. Tentu saja laki-laki ini tidak boleh menikah dengan wanita tersebut sebelum dinikahi oleh laki-laki yang lain terlebih dahulu. Kalau sudah dinikahi oleh laki-laki lain terlebih dahulu kemudian diceraikan, maka si laki-laki yang pertama ini boleh menikahi wanita tersebut kembali menjadi halal. Akan tetapi pernikahan dengan laki-laki kedua ini tidak boleh dilakukan dengan rekayasa. Dengan rekayasa. Misalnya ada laki-laki menceraikan istrinya dengan talak yang ketiga, kemudian seseorang datang menikahi wanita tersebut, tapi tujuannya adalah supaya wanita ini menjadi halal kembali bagi orang yang pertama. Baik terjadi kesepakatan antara laki-laki yang pertama dengan laki-laki yang kedua, atau tidak ada kesepakatan, dua-duanya tidak boleh. Misalnya ada teman menceraikan istrinya talak yang ketiga, kemudian dia inisiatif saja menikah, akad nikah, kemudian diceraikan lagi. Tujuannya untuk membantu teman tersebut. Teman tersebut tidak minta, ini tetap tidak boleh. Ya. Tetap tidak boleh. Apalagi tadi ya, apa ada kesepakatan kamu nikahi mantan istri saya itu, kemudian nanti setelah akad nikah ceraikan lagi. Ya. Nah, ini muhallil wal muhallalah. Muhallil adalah orang yang menikahinya. Muhallal lahu adalah suami yang pertama. Dua-duanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini perbuatan haram dan nikahnya pun tidak sah. Nikahnya pun tidak sah. Kalau itu dilakukan, maka istri itu tetap tidak halal bagi suami yang pertama. Dan batasannya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqu usailataki. Jadi sampai engkau merasakan madunya dan dia pun merasakan madumu. Jadi harus sampai bercampur ya. Kemudian kata Imam Ibnul Qayyim, wa la'ana as-sarik. Allah Subhanahu wa taala juga akan melaknat pencuri, mengambil harta orang lain ya, tanpa sepengetahuannya. Wala ana syarib al-khamri wa saqiha wa asiraha wa mu'tasiraha wa ba'i'a wa mushtariha wa akila samanaha wa hamilaha wal mahmulati ilaihi. Allah juga melaknat peminum khamr dan orang yang menuangkannya. Begitupun orang yang memproduksinya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memakan uang hasil dari penjualan khamr, orang yang membawanya dan juga orang yang dibawakan kepadanya, semuanya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ya, tidak hanya yang meminumnya. Ya, tidak hanya yang meminumnya, menuangkannya. Misalnya seorang bekerja di hotel misalnya, dan hotel itu menyediakan arak khamr untuk orang-orang kafir misalnya. Kemudian dia tidak meminumnya, tapi dia menuangkannya. Maka ini juga sama dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang membuatnya, walaupun dia tidak meminum, dia membuat, ya, membelinya, menjualnya juga, dan seterusnya, semuanya terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la'ana man ghayyara manaral ardi wa hiya a'lamuha wa hududuha. Begitu juga melaknat orang-orang yang merubah tanda tanah. Wa hiya a'lamuha wa hududuha, itu adalah tanda dan batasan-batasan tanah. Jadi menggeser-geser apa? Patok ya, batas tanah milik dengan tanah orang lain. Tanah milik sendiri dengan tanah milik orang lain. Ini juga banyak dilakukan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Geser sedikit-sedikit, apalagi tanahnya itu tanah yang mungkin pemiliknya jauh. Nah, orang yang melakukan perbuatan itu akan dilaknat. Wala'ana man la'ana walidayhi. Begitu juga melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Wala'ana man ittakhadha syai'an fihi ruh ghoradan yarmihi bisihab. Begitu juga melaknat orang yang menjadikan sesuatu makhluk Allah yang memiliki ruh sebagai sasaran tembak. Jadi orang berlatih panah misalnya, atau berlatih menembak, kemudian menjadikan sasarannya itu makhluk Allah yang memiliki ruh. Misalnya burung disimpan, kemudian dijadikan sasaran tembak untuk latihan. Nah, ini tidak boleh. Ini juga perbuatan yang dilaknat. Ya. Tidak boleh. Ini karena ini berbuat zalim kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu hewan. Walaupun itu hewan, tidak boleh kita menzaliminya. Walana al-mukhsinina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa. Orang-orang yang bergaya perempuan dari kalangan laki-laki dan orang yang bergaya laki-laki dari kalangan perempuan. Ini laki-laki bergaya dengan gaya perempuan, atau sebaliknya, perempuan gayanya seperti laki-laki. Ini juga terlaknat. Wala'ana man zabaha li ghairillah. Begitu juga melaknat orang-orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini termasuk kekufuran ya, termasuk syirik besar. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wala ana man ahdatha hadatsan aw awa muhditsan. Dan juga melaknat orang-orang yang berbuat zalim. Orang-orang mengatakan ahdatha hadatsan, ada yang mengatakan perbuatan zalim, ada yang juga bisa ditafsirkan dengan melakukan perbuatan bid'ah. Aw awa muhditsan, atau melindungi orang-orang yang zalim. Ini juga terlaknat. Wala anal musawwirin, melaknat para pelukis yang membuat gambar-gambar makhluk yang bernyawa. Ini juga termasuk perbuatan yang akan dilaknat. Wala ana man amila amala qaumi Lut, dan juga melaknat orang-orang beramal dengan perbuatan kaum Nabi Lut. Laki-laki mendatangi laki-laki dan wanita mendatangi wanita. Wala ana man sabba abahu wala ana man sabba ummahu, juga melaknat orang-orang yang mencela bapaknya dan melaknat orang yang mencela ibunya. Wala ana man kammahu a'ma 'anit thariq, dan melaknat orang yang menyesatkan orang yang buta dari jalan. Ya, orang buta yang tidak bisa melihat. Kemudian dia sedang berjalan menuju suatu tempat, kemudian disesatkan, dipermainkan, disesatkan kepada jalan yang lain. Ini orang yang juga terlaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wala ana man atabahimatan, juga melaknat orang yang mendatangi binatang. Mendatangi binatang. Wala ana man wasama dabatan fi wajhiha, melaknat juga orang yang membuat tanda di wajah binatang. Wala ana man dara musliman aw makara bihi, juga melaknat orang-orang yang mencelakakan, membahayakan seorang muslim atau membuat makar untuknya. Wala ana zawwaratil qubur wal muttakhirina 'alaiha al masajid was suruj, dan melaknat para wanita yang suka berziarah kubur dan menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid dan suruj. Suruj itu apa ya, diterangi ya, menerangi kubur-kubur itu. Wala ana man afsada imra'atan 'ala zawjiha aw mamlu'akan 'ala aw mamlu'kan 'ala sayyidihi, dan melaknat orang yang merusak seorang wanita atas suaminya. Merusak keadaan seorang wanita sehingga menjadi orang yang menjadi wanita atau istri yang tidak baik kepada suaminya. Mempengaruhi dengan pengaruh-pengaruh buruk sehingga istri tersebut menjadi istri yang buruk untuk suaminya. Au mamlukan ala sayyidi, atau merusak seorang budak sahaya sehingga menjadi budak sahaya yang buruk untuk tuannya. Wala ana man atamra'atan fi duburiha, melaknat juga wanita seorang yang mendatangi istrinya di duburnya. Wa akhbara man anna man batat muhajiratan li firashi zawjiha la'anatha al malaikatu hatta tusbih. Begitupun Rasulullah mengabarkan bahwa seorang wanita yang menjauhi tempat tidur suaminya, ini tidak enggan atau menolak diajak untuk berhubungan, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Melaknat wanita tersebut, istri tersebut sampai pagi. Wala ana man intasaba ila ghairi abihi, Begitupun melaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Ada penisbatan nasab itu harus dinisbatkan kepada ayah. Tidak boleh kemudian seseorang menisbatkan dirinya kepada selain bapaknya. Maka seperti anak yang diadopsi itu tidak boleh menisbatkan dirinya kepada ayah angkatnya. Termasuk juga seorang istri tidak boleh menisbatkan dirinya kepada suaminya. Kepada suaminya tidak boleh. Jadi kita Umar bin Abdullah kepada ayahnya tidak boleh, kepada selain itu. Begitu juga istri. Ini terkadang jadi kebiasaan kita ya, kalau sudah menikah dengan suami kemudian namanya itu di belakangnya ditambah nama suami. Ini juga diantara bentuk menisbatkan diri kepada selain ayah. Wa akhbaru anna man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengabarkan barang siapa yang mengangkat senjata kepada saudaranya maka malaikat juga akan melaknatnya. Mengangkat senjata walaupun cuma main-main ya tidak boleh. Pisau misalnya ditodongkan kepada seseorang walaupun tidak bukan sungguh-sungguh akan membunuh, ini juga termasuk perbuatan yang dilaknat oleh malaikat. Wala'ana man sabba sahabah, dan melaknat orang yang mencela para sahabat. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana akidah dan keyakinan orang-orang atau kebiasaan orang-orang Rafidhah, Syiah, Rafidhah. Wa qad la'ana Allahu fi kitabihi man afsada fil ardi wa qata'a rahimahu wa adahu wa adha rasulahu. Dan Allah Subhanahu wa taala telah melaknat di dalam kitabnya orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, orang-orang yang memutuskan silaturahmi, orang-orang yang menyakitinya dan menyakiti rasulnya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang melakukan kerusakan di muka bumi, memutuskan silaturahmi, menyakiti Allah dan menyakiti rasulnya. Ya, menyakiti Allah tentu saja dengan perbuatan-perbuatan kufur maksiat. Dan Allah itu bisa disakiti tapi tidak bisa dibahayakan. Ya. Kalau bahaya itu tidak akan sampai kepada Allah. Allah tidak bisa dibahayakan, tapi disakiti Allah bisa. Wala'ana man katama ma anzalallahu subhanahu minal bayyinati wal huda. Melaknat juga orang-orang yang menyembunyikan petunjuk dan penjelasan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Menyembunyikan sebagian ilmu, tidak menyampaikan kebenaran kepada orang lain. Menyembunyikan petunjuk kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan kepentingan-kepentingan dunia. Maka ini juga termasuk perbuatan yang dilaknat. Wala'ana alladziina yarmuuna al-muhsanatil ghafilatil mu'minati bil fahisyah. Allah melaknat juga orang-orang yang menuduh wanita-wanita baik lalai, wanita-wanita yang beriman dengan perbuatan fahisyah, perbuatan zina. Melaknat orang-orang menuduh wanita-wanita baik-baik dengan perbuatan zina dan dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi. Wala'ana man ja'ala sabilal kafir ahda min sabilil mu'minil muslim. Dan melaknat orang-orang menjadikan jalan orang-orang kafir itu lebih baik daripada jalan orang yang beriman dan muslim. Wala'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajula yalbasu lubsatal mar'ah wal mar'ata talbisu lubsatal rajul. Rasulullah juga melaknat laki-laki yang memakai pakaian perempuan dan perempuan yang memakai pakaian laki-laki. Ya, ini juga termasuk perbuatan dilaknat. Wala'ana rasyi wal murtashi war rasha wahiyal wahwal wasita fir rishwah. Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima suap. Kemudian di sebagian riwayat warasha itu perantara, kurir, antara yang menyuap dan orang yang menerima suap. Ini juga sama-sama dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ana ala asya ukur ghairi hadi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat perbuatan-perbuatan yang lain selain ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga melaknat perbuatan-perbuatan yang lain yang atau yang selain yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam penjelasannya ini. Kehadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi berhati-hatilah kita dari perbuatan dosa, karena perbuatan dosa itu akan mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, artinya kita dijauhkan dari kebahagiaan dunia, begitupun kebahagiaan di akhirat. Nah, para hadirin kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu lagi mungkin penjelasan kita pada hari ini. Di antara dampak dari perbuatan maksiat, kata Imam Ibnu Qayyim, wa minha hirman da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'watil malaikah. Fa inna Allah Subhanahu amara nabiyahu an yastaghfira lil mu'minina wal mu'minat. Di antara dampak dari perbuatan maksiat adalah diharapkan dari doa Rasulullah dan doa para malaikat. Diharapkan dari doa Rasulullah dan doa para malaikat. Itu saja, Rasulullah dan malaikat itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu tentu kerugian yang luar biasa kalau kita termasuk orang-orang yang terhalang dari doa Rasulullah dan doa para malaikat. Fa inna Allah Subhanahu, karena Allah Subhanahu memerintahkan nabinya untuk meminta ampun bagi orang-orang yang beriman laki-laki dan para orang yang beriman dari kalangan perempuan. Wa qala ta'ala alladzina yahmiluna al-'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Dan para malaikat yang memikul arasy dan malaikat yang ada di sekitarnya, mereka itu senantiasa bertasbih dengan memuji Rabb mereka. Wa yu'minuna bihi, mereka beriman kepadanya. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan para malaikat pemikul arasy itu juga memohon ampun untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Mereka berkata, wahai Rabb kami, Engkau telah meluaskan untuk segala sesuatu rahmat dan ilmu. Faghfir lilladzina tabu, maka ampunilah untuk orang-orang bertobat. Wattabamu sabilaka, dan orang-orang yang mengikuti jalanmu. Waqihim adzabal jahim, dan jauhkanlah, lindungilah, peliharalah mereka dari azab neraka jahannam. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, ini masih doa malaikat ya. Jadi malaikat itu mendoakan untuk orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami, masukkanlah mereka kepada surga Aden yang telah Aku janjikan untuk mereka dan orang-orang soleh dari bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan-keturunan mereka. Innaka antal azizul hakim, sesungguhnya Engkau Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Waqihimus sayyi'at, dan jauhkanlah mereka dari keburukan-keburukan. Wa man taqis sayyi'at yauma idzin faqad rahimta. Maka siapapun yang Engkau pelihara dari keburukan-keburukan pada hari ini, berarti Engkau telah merahmatinya. Wa dzalika huwal fawzul 'adzim, dan itulah dia kemenangan yang besar. Fahada, ini doaul malaikat, doa malaikat untuk lil mu'minina ta'ibina al-muttabi'ina li kitabihi wa sunnati rasulihi alladzina la sabila lahum ghairuhuma. Maka ini adalah doa para malaikat untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, orang yang bertobat, orang-orang yang mengikuti kitab Allah dan sunnah rasulnya, ya. Yang alladzi la sabila lahum ghairuhuma, yang tidak ada jalan bagi mereka kecuali keduanya, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Fala yatma ghairuha ula bi ijabati hati da'wah illa yattasifu bi sifatil mad'uwi lahu biha wallahu musta'an. Maka selain mereka, selain orang-orang yang beriman, bertobat dan mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, janganlah dia berharap mendapatkan doa para malaikat ini karena ia tidak memiliki sifat-sifat yang didoakan oleh para malaikat tersebut. Wallahul musta'an, dan Allah Subhanahu wa taala tempat memohon pertolongan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada beberapa pertanyaan yang bisa saya jawab dan yang tidak bisa, wallahu a'lam. Assalamualaikum, mohon penjelasan mengenai kemakruhan makan bawang. Apakah hanya terkait dengan masalah salat saja, ataukah kemakruhannya umum secara zatnya? Mungkin sama dengan kemakruhan zat rokok menurut sebagian kalangan di Indonesia. Tentang kemakruhan makan bawang. Jadi tentu saja makan bawang ini tidak sama dengan rokok ya. Tidak sama dengan rokok. Betul bahwa sebagian ulama mungkin di zaman dulu mengkiaskan rokok itu dengan makan bawang, karena rokok itu memang memiliki apa? Atau menimbulkan bau yang tidak sedap. Di zaman dulu, ulama dulu memakruhkan rokok itu karena tinjauan rokok itu hanya dari sisi apa? Dari sisi baunya itu. Tetapi kemudian sekarang ilmu kedokteran semakin banyak mengungkap bahwa di dalam rokok itu terdapat zat-zat yang berbahaya. Kan mungkin seluruh dokter ya menyatakan, sepakat menyatakan bahwa rokok itu berbahaya. Nah, ketika semakin terungkap bahaya rokok, maka hampir seluruh, mungkin seluruh para ulama ya, sepakat bahwa rokok itu adalah perbuatan, atau menghisap rokok itu adalah perbuatan haram, dan rokok itu haram secara zatnya. Nah, apapun kemakruhan makan bawang, ya kemakruhan makan bawang tentu saja ya makruh dalam setiap kondisi, tidak hanya apa akan berangkat ke masjid. Karena manusia yang ada di sekitarnya juga akan terganggu, tidak hanya manusia-manusia yang ada di masjid. Maka karena makan bawang ini menimbulkan bau yang tidak sedap, dan tidak bau tidak sedap itu akan menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak hanya di masjid, maka hal ini kemudian dimakruhkan, dan seseorang dilarang untuk datang ke masjid setelah dia makan bawang, sebelum dia membersihkannya atau menghilangkan baunya tersebut. Wallahu ta'ala ala wa alam. Assalamualaikum. Mohon dijelaskan mengenai siapakah Al-Hasan yang dimaksud mu'alif. Apakah Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau Hasan Al-Basri, ataukah yang lain? Nah, ketika diitlakan nama Al-Hasan, ya biasanya adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana aturan berpakaian akhwat sesuai dengan sunnah? Apakah disunnahkan memakai pakaian warna hitam dan gelap? Bagaimana dengan pakaian berwarna, warna soft? Bagaimana hukumnya, syukur? Nah, tentang pakaian wanita, ya ada beberapa syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah menutup seluruh anggota badan yang tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki asing. Ya, itu mencakup seluruh badan bagi sebagian para ulama. Sebagian lagi mengatakan seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Bukan telapak tangan, maksudnya tangan ya, dari ujung jari sampai pergelangan. Kemudian yang kedua, longgar, tidak ketat. Kemudian yang ketiga, tidak transparan. Tidak transparan. Adapun berkaitan dengan warna, tidak disyaratkan. Para ulama mengatakan tidak disyaratkan harus warna yang gelap. Akan tapi memang biasanya warna yang gelap itu lebih apa tertutup, artinya warna-warna yang tidak gelap itu biasanya transparan gitu. Makanya lebih baik menggunakan warna hitam atau gelap ya. Adapun berkaitan dengan hukumnya, berkaitan dengan warna ini, para ulama mengatakan tidak apa-apa memakai warna-warna yang lain jika terpenuhi syarat-syarat tadi dan tidak bertentangan dengan kebiasaan setempat. Karena itu para ulama misalnya di Saudi, mereka tetap mengharamkan wanita-wanitanya menggunakan yang putih misalnya. Karena di sana kebiasaannya tidak ada yang putih, semuanya hitam. Bahkan warna-warna gelap yang lain pun seperti hitam, merah yang gelap atau hijau yang gelap, itu pun tidak ada. Banyak para ulama mengatakan juga bahwa di antara syaratnya tidak menyelisihi kebiasaan. Nah, afwan Ustaz, bagaimana hukumnya tanam gigi dengan gigi palsu? Tidak apa-apa, boleh. tidak apa-apa, gigi palsu tidak apa-apa karena itu kita dibutuhkan. Jadi yang diharamkan itu seperti tadi mengikir itu, nah, tidak ada kebutuhannya untuk berhias. Termasuk merapihkan gigi dengan kawat itu ya. Kalau memang dibutuhkan ya, giginya itu misalnya apa namanya tuh karehol ya, tidak rapi itu tidak apa. Termasuk juga kalau ada gigi yang misalnya apa lepas, ya kan? Kemudian diganti dengan gigi palsu tidak apa. Karena itu ada kebutuhan di sana. Saya kurang mengerti perbedaan akal dan hati, mohon penjelasannya. Nah, para ulama berbeda pendapat ya soal akal. Apakah akal itu ada di hati dan atau akal itu ada di mana? Kepala atau otak ya. Dan yang benar adalah bahwa akal itu ada di hati. Akal itu ada di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati dan mereka hatinya itu tidak bisa memahami. Maka para ulama mengatakan bahwa akal itu ada di dalam hati. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Kalau meminjamkan uang sama yang minjam dilebihin tanpa ada kesepakatan di awal, apakah termasuk riba? Nah, ya, meminjam uang kemudian ketika mengembalikan dilebihkan, itu perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik dan sama sekali tidak termasuk perbuatan riba, kecuali disyaratkan di awal atau sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Jadi memang tidak ada misalnya kesepakatan di awal antara yang meminjam dengan yang memberikan pinjaman, tapi di masyarakat itu sudah menjadi kebiasaan bahwa kalau orang mengembalikan itu dikembalikan dengan lebih, ini tetap saja riba kalau seperti ini. Jadi yang dimaksud dengan syarat itu ya, baik syarat yang diucapkan antara kedua belah pihak atau syarat yang memang sudah menjadi kebiasaan, ini sama saja. Nah, kalau tidak ada dua perkara ini, maka mengembalikan dengan lebih ya, karena bentuk sebagai bentuk terima kasih kita kepada orang yang telah berbuat kebaikan kepada kita dengan meminjamkan uang, maka itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, saya meminjamkan uang kepada teman saya untuk membayar cicilan rumahnya. Cicilan rumahnya tersebut mengandung unsur riba. Apakah saya berdosa jika iya? Apakah apa yang harus saya lakukan? Nah, terkait kasus-kasus seperti ini, ya para ulama mengatakan ya tidak boleh, karena ini termasuk diantara bentuk membantu di dalam perbuatan dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah di dalam perbuatan baik dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bagaimana hukumnya jika istri yang meminta cerai kepada suaminya karena istri tidak mendapatkan kenyamanan dengan sikap suami? Sebelumnya sudah dibicarakan dan suami tidak berubah menjadi lebih baik. Ya, larangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan meminta cerai tentu saja adalah larangan jika permintaan cerai itu tanpa ada sebab. Jika memang ada sebabnya, dan sebab itu sebab yang syar'i ya, sebab yang dibenarkan oleh syariat, maka seorang wanita, seorang istri yang diperbolehkan, dan syariat mengatur masalah ini. Meminta cerai kepada suaminya atau melakukan prosedur apa yang disebut dengan khulu, ini dibolehkan. Tapi tentu saja yang lebih baik adalah ya, diusahakan terlebih dahulu bagaimana caranya agar tidak terjadi perceraian. Karena perceraian itu adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka akan lebih baik bagi seorang istri kalau memang misalnya bisa bersabar ya, terus memberikan nasihat kepada suaminya ya. Jika itu sudah dilakukan kemudian masih saja dan dia melihat maslahat untuk cerai itu lebih baik daripada tetap bertahan dengan suami itu ya, kemudian tidak apa-apa seorang istri meminta cerai kepada suami. Mencela orang tua itu seperti apa? Ya mencela, mencela orang tua itu mengata-ngatai, mengatakan kata-kata yang kasar, ya menghina, merendahkan orang tua itu mencela orang tua. Kalau memakai kawat gigi untuk merapikan gigi boleh tak? Ya boleh ya. Tadi seperti yang tadi dijelaskan tadi, jika ada kebutuhan maka tidak apa-apa merapikan gigi dengan kawat gigi. Nah, Ustaz, pada kenyataannya banyak yang tidak bertakwa, hartanya melimpah ruah. Banyak mobilnya, banyaknya mobil-mobil mewah, rumah-rumah mewah. Sedangkan yang bertakwa banyak yang susah dalam ekonominya. Assalamualaikum. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan harta yang banyak dan orang itu berada di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga pernah kita bahas ya, bahwa ini termasuk di antara bentuk istidraj. Ya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lam. Kami akan mengistidraj mereka ya, dengan tanpa mereka sadari. Apa itu istidraj? Istidraj itu menarik secara perlahan-lahan kepada kebinasaan. Menarik secara perlahan-lahan kepada kebinasaan ya. Maka itu istidraj. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan istidraj ini juga ada. Dan perlu untuk diketahui juga bahwa seseorang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala tidak selalu berarti bahwa Allah menginginkan kebaikan untuknya. Apa dalam surat Al-Fajr itu? Hah? Apa gimana? Awa wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma ma idza btalahu faqadara 'alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahana. Jadi manusia itu terkadang ketika diberikan harta, diberikan kenikmatan, kemudian mengatakan Rabbku telah memuliakanku. Kemudian juga manusia sebaliknya ketika diberikan rizki yang sempit kemudian mengatakan Rabbku telah menghinakanku. Nah, kata-kata ini keliru. Para ulama mengatakan ini menunjukkan bahwa Ketika Allah memberikan harta itu tidak selalu maknanya itu, artinya itu Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan, memberikan kebaikan kepadanya. Dan juga tidak selalu ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyempitkan sebagian rizki kepada seseorang, itu berarti Allah menghinakannya. Tidak seperti itu. Bisa jadi ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta itu, justru tadi itu adalah istidraj, itu adalah siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayati dunia wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Dan janganlah engkau merasa takjub wahai Muhammad dengan harta dan anak-anak mereka. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki untuk mengazab mereka. Perhatikan, Allah menghendaki untuk mengazab mereka dengannya, dengan harta dan anak-anak itu. Fil hayat di dunia, di kehidupan dunia, bukan di akhirat, di kehidupan dunia. Ini terkadang Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan harta kepada seseorang, dan justru Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyiksa orang tersebut dengan hartanya. Dan betapa banyak saat ini orang yang tersiksa dengan harta. Betapa banyak saat ini orang yang tersiksa dengan harta di kehidupan dunianya. Kehidupannya menjadi tidak tenang, keluarganya menjadi hancur, ya. Hidupnya menjadi banyak musuh, ya. Anak-anaknya, istrinya menjadi tidak baik disebabkan harta. Banyak seperti itu, ya. Termasuk hartanya membuat dia semakin lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah orang-orang yang diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita melihat orang yang berharta itu, juga jangan kita melihat zahirnya, ya. Jangan melihat lahirnya. Kita tidak tahu apa yang sebetulnya dirasakan oleh orang-orang yang memiliki harta tersebut. Apakah boleh kredit kendaraan? Bila boleh, bagaimana zakatnya? Apa dari semua harga kendaraan atau dari DP-nya saja? Nah, kredit kendaraan, secara asal kredit itu, jual beli kredit itu diperbolehkan. Akan tapi yang banyak beredar saat ini, jual beli kredit itu apa yang disebut dengan leasing, artinya menggunakan pihak ketiga, ya, sebagai pemilik uang yang memberikan, membayarkan cash kepada pemilik barang, kemudian kita menyicil kepada apa namanya, kreditur yang tersebut. Nah, dan ini para ulama mengatakan prosedur seperti ini termasuk bukan di antara bentuk kredit yang diperbolehkan, tapi termasuk bentuk qard, jarra naf'an, pinjam meminjam uang yang mendatangkan keuntungan. Dan ini termasuk perbuatan riba. Karena hakikatnya kita meminjam uang kepada kreditur itu, perusahaan leasing itu, kemudian kita membayar dengan bunga. Maka ini tidak boleh. Adapun kredit secara langsung, dua pihak saja, itu diperbolehkan. Walaupun orang yang penjual itu menetapkan dua harga, satu harga cash dan satu harga kredit, tidak apa-apa. Misalnya kalau cash 10 juta, motor misalnya, kalau kredit 15 juta. Ya, kemudian kita pilih kredit, boleh. Boleh, hukumnya asal terjadi dengan dua pihak, tidak dengan tiga pihak seperti itu. Sebagian para ulama ada yang membolehkan jika dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan. untuk melakukan transaksi seperti ini dalam keadaan sangat-sangat membutuhkan. Bila boleh, bagaimana zakatnya? Kita ngerti ya, zakatnya apa? Zakat apa maksudnya? Zakat pembelian? Ya, tidak ada zakat. Masuk zakat apa? Tidak ada zakatnya. Tidak ada zakat berkaitan dengan jual beli seperti itu. Adapun yang dimaksud dengan zakat perdagangan adalah zakat orang yang memiliki barang-barang yang dia perjualbelikan, ya, dan zakatnya dan barang-barang itu mencapai nisab dan sudah berlalu haul, maka wajib dizakati. Misalnya seorang punya toko, tokonya itu sudah mencapai ratusan juta, berarti sudah mencapai nisab, ya. Kemudian ditunggu, ketika mencapai nisab itu tunggu satu tahun, maka kemudian dikeluarkan zakatnya dari jumlah berapa barang-barang atau nilai dari barang-barang yang dia perjualbelikan tersebut. Itu zakat perdagangan 2,5% dan nisabnya sama dengan nisab emas. Allahu a'lam, waktunya juga sudah hampir habis. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datangnya dari diri saya dan dari setan. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.